بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita yang mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Dia ridhai, yang Dia anugerahkan kepada kita semua at-taufik, iman, hidayah dan barokahnya Subhanahu wa taala. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu nafi' dan kemudian bisa kita amalkan. Qala al-Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabul Janaiz. Qala rahimahullah wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasru azmil mayyiti kakasrihi hayya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti muslimin. Wazada Ibn Majah min hadith Ummi Salama radhiyallahu anha fil ithmi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan persyaratan Imam Muslim dalam sahihnya, dan Al-Imam Ibnu Majah menambahkan hadis Ummu Salamah dengan lafaz dalam dosa fil ithmi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana telah kita lewati hadis ini sebelumnya, bahwa di sini ada keterangan dan bimbingan kepada kita semua untuk memuliakan seorang mukmin di saat hidupnya dan di saat matinya. Karena seorang mukmin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup ataupun mati, atau seorang mukmin dengan keimanannya mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat hidupnya, demikian matinya. Telah kita lewati hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Abu Hurairah, Di manakah gerangan Abu Hurairah yang tadi bersama Rasulullah? Kemudian ketika Rasulullah berbicara dengan yang lainnya, Abu Hurairah menyembunyikan dirinya dan bersegera untuk mandi. Karena ternyata Abu Hurairah lagi dalam keadaan junub. Dan dia malu untuk bersama Rasulullah, bersama manusia dalam keadaan dia junub. Maka dia pun mandi dan setelah itu dia menghadap ke Rasulullah. Rasulullah pun kembali berkata kepadanya, "Kemana engkau Abu Hurairah?" Atau Rasulullah pun kembali mempertanyakan, "Kemana engkau Abu Hurairah?" Abu Hurairah pun menyebutkan tentang uzur dan keadaannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, al-mu'min la yanjus hayyan wa mayyita." Seorang mukmin, subhanallah, maha suci Allah, tidaklah najis dia hidup ataupun matinya. Ini menunjukkan bentuk keistimewaan, bentuk bagaimana pengutamaan Allah, pembedaan Allah seorang mukmin dengan yang lainnya. Demikian dalam hadis ini, yaitu ketika dia wafat tidak dilukai, ketika dia hidup tidak dilukai, tidak dicederai, tidak diperhadapkan kepadanya hal-hal yang mencederai dan melukainya, menyakitinya, maka di saat dia wafat pun demikian. Tidak diperhadapkan kepadanya apa-apa yang mencederai, melukai, atau bahkan sampai mematahkan tulangnya. Karena mematahkan tulangnya sama dengan mematahkan di saat dia hidup. Kalau dia hidup, maka ada hukum qisas. Yang melakukan, yang mematahkan tulang ini kena hukum qisas. Tetapi karena dia telah wafat, hukum qisas itu tidak ada, yang ada hanyalah dosa besar. Karena itu dikatakan dalam riwayat, fil ithmi, yang ada hanyalah dosa besar. Artinya, ketika dia mematah tulang saudaranya si mayit, dia mendapatkan dosa. Atau ketika si mayit dipatahkan tulangnya oleh seseorang, maka orang tersebut mendapatkan dosa, dosa besar. Karena dia telah melanggar kehormatan saudaranya seorang mukmin ataupun muslim, wallahu taala a'lam bisawab. Tetapi kalau masih hidup, maka dia kena hukum qisas. Selain dosa, dia kena hukum qisas, wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian tentunya melebar dari permasalahan ini, yaitu mereka yang jenazahnya terdampak dengan kasus kriminal. Maka telah kita jelaskan dahulu, kalau tidak ada masalah apa-apa, diharamkan untuk membedah ataupun melakukan otopsi kepada jenazah si mukmin atau seorang mukmin ini. Tetapi kalau ada bentuk kejadian yang mengharuskan dan dengannya pihak wali menuntut, maka diadakan hal tersebut tentunya dengan tujuan untuk mencari keterangan yang pasti tentang keadaan si mayit. Ini dibenarkan oleh para ulama karena adanya sifat darurah. Adanya sifat darurah sehingga kalau itu dilakukan karena ada sifat darurah dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat, sifat ketika adanya desakan dan kemestian untuk mencari pengetahuan terhadap si mayit, atau adanya suatu sifat yang darurat, maka memperbolehkan apa yang dilarang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian apa yang terjadi dalam musibah, yang tentunya dalam musibah ini semua pihak tidak menginginkannya, semua pihak tidak berharap dengannya, tapi musibah ini terjadi sehingga menjatuhkan korban yang banyak, tidak terhitung, tidak terjumlah, dan jenazah bergeletakan atau bertumpuk dalam keadaan telah rusak dan dalam keadaan membawa kepada penyakit, membahayakan bagi yang hidup, mengancam bagi yang hidup. Sehingga biasanya dalam musibah, bentuk musibah tersebut, pihak penguasa tentunya yang bertanggung jawab dalam mengentaskan dan menyelesaikan apa yang menimpa dari musibah tersebut, dari pembersihan, dari menempatkan korban-korban pada tempatnya, sampai kepada jenazah korban dalam keadaan kondisi tersebut terkadang mengambil ketetapan yang tentunya ketetapan ini harus dilakukan karena membahayakan bagi yang hidup. Sehingga jenazah terpaksa diambil dengan peralatan, terkadang dengan alat berat, terkadang dengan alat semi berat, dan seterusnya. Yang tidak sedikit, karena itu adalah musibah, ya mungkin ada jenazah tidak secara utuh diambil, kemudian dimakamkan di dalam satu pemakaman karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang seperti ini tentunya di luar dengan riwayat ini. Artinya seperti apa yang kita katakan tadi, darurat, sehingga yang dilarang sebelumnya dibolehkan karena adanya darurat. Wallahu a'lam bisawab. Ini mungkin sebagai bentuk keterangan dari hadis ini secara ringkas yang telah kita dengarkan beberapa keterangan sebelumnya. Tentunya diharapkan dan diharapkan harapkan bagi kita untuk mendapatkan keterangan yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id, wa an Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, al-hidu liyallahda wa ansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslimin. Dari Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-hidu li lahda, buatkan untukku atau galikan untukku lahat dan tegakkan di atas jenazahku beberapa labinah, untuk menutupinya, sebagaimana hal ini dilakukan pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh al-Imamu Muslim. Walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu nahuhu, dan dari hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu semisalnya, namun di sana ada tambahan, wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadru shibrin, dan kuburannya diangkat di atas kuburannya dari permukaan bumi sekadar satu jengkal. Hadis disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, yaitu dalam kitab sahih beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam keterangan riwayat di sini, kita tentunya mendapatkan bimbingan dari hadis atau riwayat ini, bahwa jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya dikuburkan oleh para sahabat dengan sebaik-baik amaliyah, sehingga apa yang datang dari amaliyah pengumuran penyelenggaraan jenazah beliau itu menjadi contoh qudwah bagi para sahabat dan tentunya kaum muslimin. Karena yang menegakkan penguburan beliau adalah khiyarus sahabah. Itu yang pertama. Yang melaksanakan penguburan beliau adalah sebaik-baik para sahabat. Dan tentunya yang menguburkan beliau, mereka adalah orang-orang yang mengerti dengan baik dan benar bagaimana ahkamul janais dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ditunaikan jenazah beliau dalam penguburannya atau diselenggarakan jenazah beliau dalam penguburannya, maka para sahabat benar-benar menunaikan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dengan arti kata lain, mereka tidak gegabah dan mereka tidak sembrono terhadap jenazah Rasulullah. Karenanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika di akhir hidup beliau, beliau berpesan agar kalau beliau wafat, beliau dibuatkan liang lahat dan beliau dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut, kemudian ditegakkan di dalam kuburannya labinah untuk menutupi jenazahnya sebagaimana hal ini dilakukan pada jenazah Rasulullah. Adapun labina adalah bentukan tanah liat, bentukan tanah liat yang dibuat seukuran, kalau sekarang seukuran batako atau hebel. Karena kalau bata terlalu kecil. Hanya saja tidak dibakar. Kalau dibakar nanti dia jadi batu. Tetapi dibentuk seperti batako ataupun hebel, tanah liat tersebut, untuk menghalangi tanah yang dimasukkan ke dalam kuburan yang akan menimpa langsung kepada si mayit. Jadi ditegakkan, ditutupkan kepada jenazah itu beberapa labinah. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya hal ini pertama adalah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijalankan oleh umatnya. Dan tentunya dari sisi hikmah, maslahat, jenazah aman dan selamat dari penumpukan. Wallahu a'lam bisawab. Telah kita lewati bahwa mematahkan tulang si mayit sama saja artinya kita mematahkan saat dia hidup. Sehingga ketika dimasukkan tanah kuburan untuk menimbun si mayit, kalau tanpa ada yang memperantarai jenazah tubuh si mayit dengan tanah yang akan menimbunnya, tentunya akan memberikan gangguan kepada si mayit, sehingga diperantarai atau diantarai dengan labinah. Wallahu a'lam bisawab. Adapun labinah di sini tentunya bukan sebagai ketentuan yang mesti dengan labinah, karena mungkin di satu negeri tidak didapati, mungkin di satu negeri tidak didapati hal tersebut, sehingga di beberapa negeri kaum muslimin mereka menggunakan, ada yang menggunakan papan, ada yang menggunakan bambu. Tetapi kalau seandainya ada didapati semacam labinah ini, maka itulah yang lebih baik, karena Rasulullah pun ditegakkan labinah di atas jenazah beliau agar tidak langsung menimpa tanah tersebut. Dan labinah sifatnya tanah, dia akan menyatu dengan tanah, yaitu tanah liat, tanah lempung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sisi orang Arab ada labinah yang lain, labinah untuk rumah. Kalau labinah untuk rumah, mereka menggunakan dengan jerami-jerami atau yang sejenisnya untuk mengikat labinah itu agar semakin kuat, karena adanya jerami yang menjadi campuran atau menjadi gabungan dengan labinah atau tanah liat tersebut sehingga menjadi kuat. Dan di sisi yang lain ada yang membakarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu untuk bangunan rumah. Kalau ini untuk jenazah, maka dibuatkan labina hanya cetakan tanah liat, modelnya tadi sudah kita katakan seperti batako atau yang sejenisnya, hebel mungkin sekarang, untuk menahan tanah yang langsung jatuh menimpa jenazah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dalam hadis digali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibuatkan lahat. Kuburan lahat atau liang lahat adalah kuburan yang paling afdal, karena itu para sahabat menguburkan Rasulullah dengan membuatkan liang lahat. Kalaupun di sana ada yang namanya kuburan yang disebut syikh, bedanya kalau liang lahat setelah digali kuburan, maka di arah kiblat dibuatkan galian dinding kiblat tersebut lebih menjorok ke dalam, tujuannya untuk menempatkan si mayit, tujuannya untuk menempatkan si mayit. Makanya dikatakan lahat. Dan ketika memasukkan jenazah ke dalam lahatnya, jenazah dimasukkan dalam keadaan tentunya memiringkannya, meletakkannya dengan miring, wajahnya diarahkan ke kiblat, atau dengan arti kata lain dibaringkan dengan dia berbaring ke arah rusuk kanannya, wajahnya ke arah kiblat. Wallahu a'lam bisawab. Karena liang lahat merupakan liang yang kecil untuk jenazah si mayit. Kemudian labina yang ada setelah jenazah dimasukkan menutupi antara dinding dengan tanah lantai kuburan, tanah lantai kuburan, sehingga jenazah pun tidak menimpanya sama sekali tanah dari atas. Selain jenazah telah masuk ke liang lahat, maka kemudian dipancangkan atau ditegakkan yang namanya labina. Ketika diturunkan tanah, maka jenazah tidak sama sekali terjangkau oleh tutupan tanah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun siq yang disebutkan ini dilakukan tentunya kepada jenis tanah yang tidak bisa dibuat lahat, yaitu dengan membuat lubang kuburan, kemudian lantai tanah kuburan yang di bawah itu digali agak menjorok di tengahnya. Digali agak menjorok di tengahnya. Sehingga jenazah diletakkan di tengah-tengah kuburan. Dan tentunya meletakkannya juga sama dengan memperhadapkan wajahnya ke arah kiblat, memiringkan dengan rusuknya yang sebelah kanan. Kemudian tentunya juga diberikan labina, karena gambarannya ada kira-kira yang bisa untuk gambar, sehingga gambarannya jenazah berada di tengah-tengah lubang kubur yang telah didalamkan tengah kuburnya, dimasukkan jenazah dan ditutup di atas lantai tersebut labina sehingga tidak langsung menimpa jenazah. Sini aja. Tersisa bagi kita, yaitu setelah dikuburkan, yang ini tidak ada dalam pembahasan, kalaupun nanti ketika telah ditanamkan kuburan, telah diuruk tanah pekuburan, dalam hadis, wa ansibu alayya labina nasban kama suni'a bi rasulillah wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra aqdru shibrin, dinaikkan kuburan itu sejengkal. Maka yang perlu untuk diketahui dari kebiasaan kaum muslimin membuatkan, mereka sebut dengan nizan atau nisan, yaitu biasanya batu bertuliskan nama prasasti ataupun kayu bertuliskan nama ataupun seperti dan sejenis itu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau yang datang keterangannya tentang kuburan demikian Nabi Muhammad dan yang lainnya, para sahabat di kuburan Baqi dan para sahabat dikuburkan di makam syuhada Uhud, itu kita hanya melihat dan dapat menyaksikan sebongkah batu di atas kepala kuburan. Ditancapkan sebongkah batu di atas kepala kuburan dan tidak dituliskan padanya nama. Namanya sebongkah batu atau sebongkah tanah yang keras seperti batu diletakkan di atas kepala kuburan, itu diinginkan sebagai tanda bahwa ini adalah pekuburan atau ini adalah kuburan. Cuman di masyarakat kaum muslimin, mereka mengembangkannya, dan apa yang mereka kembangkan ini ada yang jauh dan tidak sesuai dengan syariat, sehingga dibuatlah kijing-kijing kuburan dan seterusnya. Tentunya yang ini pengembangan yang tidak terpuji, pengembangan yang tidak diinginkan. Tetapi kalaupun hanya tidak didapatkan batu bongkahan, tetapi didapatkan kayu untuk memberikan tanda bahwa itu kuburan, maka itu perkara yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagai pengganti apa? Bongkahan batu, kayu ditancapkan di atas kuburan atau kepala kuburan kuburan wallahu taala a'lam bisawab. Daerah kepala kuburan ditancapkan kayu. Tentunya dengan tanpa menuliskan nama, tanpa mengecat, tanpa memberikan yang lain-lain, karena tidak ada keterangannya, hal tersebut akan kita lewati nanti. Kemudian para ulama mengatakan, kalaupun seandainya terjadi, juga diletakkan di kakinya. Jadi bukan cuma hanya di kepala. Kayu diletakkan atau bongkahan batu diletakkan di kepala dan juga di kaki. Atau labinah, labinah yang tadi sudah disebutkan, diletakkan di kepala, diletakkan di kaki. Maka peletakannya di kaki, ini di sisi sebagian mereka masih perkara yang diperbolehkan. Masih perkara yang diperbolehkan. Sehingga seandainya itu terjadi suatu hal yang tidak diingkari. Namun sekali lagi tidak mengembangkan dengan pengembangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang terhadap kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi diletakkan bongkahan batu ataupun batu di atas kepala kuburan, atau ditancapkan kayu ataupun batu di atas kepala kuburan, dan kalau seandainya dirasa dan keinginan misalnya keluarga si mayit untuk meletakkan di kakinya, maka suatu perkara yang diperkenankan. Wallahu a'lam bisawab. Illa terkecuali hal-hal yang mesti dihindari, tentunya membuat dengan buatan yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sekarang itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, membuat dengan batu mahal, membuat dengan batu yang dibuat dengan mahal atau dari bahan yang mahal, kemudian menulisnya dengan nama, kemudian mengecatnya, kemudian mengindah-indahkannya, kemudian membuat berbagai macam yang kita lihat dalam pernak-pernik di atas kuburan yang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Akan kita lewati keterangan ini nantinya insya'allahu ta'ala. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.